Mitra bisnis, puluhan ribu narapidana di Indonesia mendapatkan remisi atau keringanan hukuman bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan. Remisi tidak hanya berlaku bagi narapidana biasa, tapi juga napi kasus terorisme. Tapi menurut Menteri Hukum dan HAM, untuk napi terorisme, ada syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum remisi itu diberikan. Salah satunya harus berkelakuan baik dan sudah menjalani sepertiga masa pidananya. Tapi sebagian kalangan meminta napi terorisme tidak perlu diberikan remisi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan presenter dan mantan politisi Sis NS. Mas Sis, bagaimana tanggapan Anda? Remisi itu adalah hak seluruh narapidana ya. Tapi kalau ada diskriminasi buat teroris bom tidak mendapat itu karena apa? Alasannya harus kuat. Kemudian saya menilai bahwa orang masuk penjara itu harus melalui proses ya. Salah benar, timbangan, ukurannya. Hukumannya berapa banyak, disitulah yang namanya keadilan harus ditegakkan. Selama ini orang berteriak-teriak bahwa hukum harus ditegakkan. Menurut saya bukan hukumnya aja, tapi keadilan. Hukum sudah ditegakkan, tapi kalau nggak adil, nggak ada gunanya. Orang masuk penjara, itu sama saja orang sekolah. Harus ada gurunya, pengawasnya, wali kelasnya. Harus ada rapor dalam penjara, kita harus tahu ini orang benar-benar tobat apa enggak. Bahkan sebelum di penjara pun harus ada lewat pengadilan. Ini orang benar salah apa enggak? Ini ngebom kemarin memang dia atau dia pelakunya, dia otaknya, dia cukongnya, atau dia cuma tidak tahu apa-apa, itu harus dipilah-pilah. Begitu masuk penjara lagi, dilihat lagi kelakuannya hari-hariannya. Sehingga rapor itu yang akan menentukan bahwa ini orang pantas mendapat remisi atau enggak. Entah dia pemakai narkoba, entah bandar narkoba, entah dia korban bom, entah dia yang meledakkan bom itu atau dia yang menyuruh. Itu semuanya menurut saya berdasarkan pengamatan. Gak bisa sembarangan aja pelaku peledakan bom tidak mendapat remisi. Gak bisa sembarangan gitu menurut saya. Ketimbang bom juga yang jahatnya seperti bom adalah bandar narkoba atau pengedar narkoba itu membunuh manusia banyak dengan cara menyakitkan. Itu lebih keji lagi dari bom. Jadi itu harus dipertimbangkan lah. Kalau perilakunya kelihatan sudah baik tapi ternyata ideologinya masih kuat bagaimana Mas? Loh itu gunanya saya bilang raport. Ada nggak di penjara itu pengamat? Ada nggak orang yang psikolog, psikiater, orang yang ahli? Kalau nggak ada gunanya penjara tembak mati aja. Kalau memang dia udah pasti jahat, salah, dan tidak apa. Ngapain memelihara orang itu di penjara, biayanya besar, memenuhin tempat, ngasih makan. Kalau memang bahaya, tembak mati lah. Tapi kalau memang udah baik, kasih remisi. Kalau belum baik, jangan kasih remisi, tunda. Itu semuanya kan diatur berdasarkan kebenaran gitu, berdasarkan keadilan. Bukan sekarang suasana boom lagi rame, terus jadi begini. Nanti suasana narkoba jadi rame, jadi begini. Jangan karena tren gitu. Kalau mau ngasih remisi untuk teroris, perlu nggak sih ada pertimbangan dari polisi atau Densus 88 dulu? Densusnya mengamati nggak orang ini dalam penjara. Bahwa ini sudah bertobat, Tuhan aja memberi ampunan gitu. Jadi menurut saya bukan tugas Densus lagi, tugas orang-orang penjara, tugas LP itu, lembaga pemasyarakatan. Itu yang saya bilang, di lembaga pemasyarakatan itu tidak komplit. Tidak ada orang masuk ke lembaga pemasyarakatan, bukan jadi baik, tapi sekolah jadi jahat di situ. Yang tadinya cuma pemakai narkoba, begitu di dalam jadi bisa bikin narkoba. Itu yang nggak benar. Nggak usah lagi pertimbangan dari orang yang menangkap. Polisi menangkap kesalahan yang di luar, tangkap masuk-masuk, dibenerin otaknya, dibenerin hatinya, dibenerin imannya. Kalau nggak bener juga tembak mati. Kalau udah bener ya terima lagi oleh masyarakat dong. Demikian Sis NS dan saya Rizal Andika.